أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan tirasah kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kita masih pada bab al-adhkar wa da'awat, tentang masalah zikir dan doa-doa ya. Dan kita masuk pada faslu fil auradi wa fadliha wa tawzi'ul ibadati ala maqadiril awqat. Yani tentang fasal membahas tentang wirid-wirid dan keutamaannya serta pembagian ibadah-ibadah dari sisi takaran waktunya. Jadi masih membahas tentang zikir dan wirid-wirid ma'thur, wirid-wirid yang ditetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berurutan, ya, pada waktu-waktu yang tepat dalam pelafalannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab ini, i'lam annahu idha hasalat al-ma'rifata lillahi subhanahu wa tasdiqu biwa'dihi والعلم بالقصر الأمر وجب ترك تقصير في هذا الأمر القصير. Mualif mengatakan, ketahuilah bahwasanya apabila seorang telah sampai kepada pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai padanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, membenarkan apa yang dijanjikannya dan mengetahui tentang pendeknya usia, maka wajib baginya meninggalkan sesuatu yang melalaikan baginya pada umurnya yang sangat pendek ini. Paham ya? Jadi kita wajib meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita karena usia kita tidaklah panjang, usia kita sangat pendek dan terbatas. Wan nafsu mata waqafat 'alal fanni wahidin hasalalah al malal. Dan jiwa kita ini kapan saja ya berhenti hanya pada satu cabang amalan, ya, maka akan terjadi kebosanan. Fitrah manusia, suatu yang dilakukan kontinu terus-menerus itu ke itu, maka ada kebosanan baginya. Faminat talattufi naqluha min fani ila fani, dan dari sesuatu yang bijak maka mesti kita memindahkannya dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Falidhalika ja'alallahu ibadatan katsiratan, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah buat kita sangatlah banyak. Ada ibadah yang wajib juga banyak, ditambah ibadah-ibadah yang sunnah, ya. Ini semua agar kita bisa mengamalkan ibadah tersebut dari satu ibadah ke ibadah yang lain, ya. Kalau kita capek baca Al-Quran, ya berzikir. Kalau kita zikir mungkin agak bosan, ibadah yang lain banyak, zikir juga banyak. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك, hendaklah engkau menyebut nama Rabbmu بكرة وأصيلا, pagi dan petangnya. ومن الليل, dan pada waktu malam, فاسجد له, maka hendaklah sujud salat ya kepadanya, kepada Allah. وسبهه wasabbihu laylan tawila, dan kita bertasbih pada malam harinya dengan tasbih yang panjang yang banyak, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan menyebut Allah Subhanahu wa taala kapan? Ya kapan saja. Karena seburuk kata wa asila, setiap waktu baik paginya atau petangnya wajib kita menyebut Allah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikhususkan pada waktu malam, hendaklah kita tersungkur sujud menghambakan diri kepadanya jalla fil ula, tentunya ini salat. Sujud itu maknanya adalah salat. Limada sama Allah Subhanahu wa taala salatan bisujudin huna? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan salat dengan penyebutan sujud di sini? Limada? Li'anna asrafis salati was sujud. Karena seutama-utama, semulia-mulia gerakan salat itu adalah sujud. Jadi salat itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga diwajibkan. Dan di antara anggota salat yang paling dicintai adalah berdiri, ruku dan sujud. Ruku, berdiri, ruku dan sujud. Dan dari ketiga itu yang paling utama adalah apa? Sujudnya. Ya, sehingga akruma yakunul abdi la rabbi. Amalan yang paling gerakan atau kondisi hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Sehingga Rasul mengatakan fa aksiru du'a fi sujud. Perbanyaklah doa dalam sujud, ya. Maka disebutkan wa minal laili fasjud lahu. Maka pada malam hari hendaklah engkau sujud, salat, tahajud, witir kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kemudian bertasbihlah malam hari itu sisanya dengan tasbih yang lama, yang panjang, ya. Fa hadza wa nahwihi mimma dzakara min al-ayati bidzalika yadullu ala anna at-tariqa ila Allah ta'ala muraqabatul awqati wa muraqabatil waqt awqati wa imaratiha bil awradi 'ala al-dawam. Maka yang semacam ini dari apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di atas menunjukkan bahwasanya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mesti diisi waktu-waktu itu, ya, dan memakmurkannya dengan wirid-wirid yang kontinu, wirid-wirid yang maktsur. Karena kita diperintahkan untuk berzikir mengingat Allah pada pagi dan petang. Ya, ini apalagi khusus ada doa wirid pagi, ada wirid petang, ya. Kemudian malam harinya kita pun diingatkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertasbih. Maka ini menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah itu mesti bersama waktu. Karena kita ini hidup dengan waktu. Ima malam, ima siang, dan waktu itu mesti diisi dengan apa? Ibadah. Di antara ibadah yang mudah, yang tidak perlu bersuci dan seterusnya adalah wirid. Walaupun bersuci itu diutamakan, tapi tidak menjadikan seorang tidak berzikir ketika dia tidak bersuci. Ya. Jadi memakmurkannya waktu-waktu dengan apa? Dengan wirid-wirid ma'thur, wirid-wirid yang telah ditetapkan. Ya, kalau ada waktunya yang ma'thur, kita baca yang ma'thur. Bila tidak, bebas, tidak masalah. Ya. Sebagaimana Allah katakan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya. Dan pada malam hari hendaklah kamu sujud ibadah kepadanya dan bertasbih. Jadi kita mesti bertasbih di malam hari, tentunya ini ala qadri hal, sesuai dengan kondisi kita, ya. Bila kita memang adalah orang-orang yang banyak dosa, atau kita melakukan banyak dosa, kita minta ampunan, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulahuma khair, keduanya adalah kebaikan, tapi kita berzikir sesuai dengan kondisi kita itu lebih utama, ya. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 62, وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang. Siapa yang menjadikan malam? Kemudian siapa yang menjadikan siang? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan huwallazi ja'ala laila wan nahara. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan. Silih berganti. Masuk waktu malam, hilanglah waktu siang. Masuk waktu siang, lenyaplah malam. Ya. Liman arada, bagi orang-orang yang menginginkan ayat dzakara, mengingat Allah, berzikir, au arada syukur, atau dia mengendaki bersyukur. Jadi ada waktu-waktu antara malam dan siang. Kita kan hidup di antara dua waktu saja. Kalau enggak malam ya, siang hari. Kedua-duanya ini ada kepentingan yang besar bagi hamba. Hamba butuh kepada siang dan bagaimana hamba butuh kepada malam. Dan keduanya mesti diisi dengan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini disebutkan liman arada ayat dzakara, Allah jadikan siang dan malam itu bagi orang-orang yang hendak berzikir kepadanya, mengingatnya dengan zikir-zikir atau menghendaki rasa syukur. Wa syukru hakikatu syukri huwa ta'budillah Subhanahu wa taala. Hakikat syukur itulah seorang menghambakan diri kepada Allah. Hakikat syukur adalah memperbanyak ibadah-ibadah. Jadi asyukur laisa mujaradu talafudu bil lisan. Walaysa harakati sujud fahasib. Jadi syukur atau syukur itu tidak semata-mata hanya dilafadzkan dengan kalimat lisan. Seperti kita alhamdulillah muji Allah. Kemudian kita syukur ketika mendapatkan kenikmatan yang kita anggap mulia. Tidak terbatas pada itu. Bal a'amu min hada. Tapi lebih umum daripada ini. Yakni, bistiyadil ibadillah subhanahu wa ta'ala. Dengan menambah peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat syukur adalah seorang memperbanyak ibadahnya kepada Allah dengan peribadatan-peribadatan yang telah ditetapkan oleh syariat, semakin dekat dan semakin taat. Ini syukur. Kama sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ila zawjiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqawwa wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah ampuni engkau dosamu yang telah lalu dan akan datang. Lama ra'atil Aisyah an salati Nabi sallallahu alaihi wasallam antuliha wa husni ibadatiha. Ketika Aisyah melihat panjangnya salat Nabi, baiknya salat Nabi sampai kakinya ya tawarra bengkak-bengkak, ya kan? Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Ngapain sampai sholat panjang begitunya bengkak-bengkak kakimu? Maka Rasulullah hanya mengatakan, ya Aisyah ta'ala afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadha hakikatu syukri. Ini hakikatu syukur. Taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala laisa mujaradi at-talafud bil lisan. Bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan. Bal afdalu ahsan min hadha. Ya. Kemudian Syekh Rahman Ibnu Zawji rahimahullahu taala menyebutkan ai yahlufu ahaduhum al-akhar liyatadaraka fi ahadihima ma fata fil akhari. Maksudnya agar silih berganti, bergantian satu dengan yang lainnya agar ibadah kita ini bisa berpindah ke tempat yang lainnya. Ada ibadah malam, ada ibadah-ibadah yang khusus pada malam hari, ada ibadah-ibadah yang khusus pada siang hari, maka kita beribadah pada waktunya. Ini ibadah yang afdal pada malam hari kita lakukan, ini ibadah yang afdal pada siang hari kita lakukan, walaupun ada amal ibadah yang diperkenankan pada dua-duanya. Ini agar kita tidak bosan. Ya, malam hari ini, siang hari ini, subhanallah, ya. Dan ini semua Allah jadikan sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan pada penjelasan berikutnya, bayanu adadi awradil layli wan nahari wa tartibiha, yaitu penjelasan tentang jumlah wirid-wirid pada malam hari dan siang hari dan urutannya. Ini menjelaskan lebih dalam lagi, mana sih wirid-wirid pada malam hari dan mana yang pada siang hari dan bagaimana susunannya. Sebenarnya kalau kita sudah mengasari mengamalkan doa pagi dan petang, ini sudah mencakup apa yang disebutkan Syekh rahimahullah ta'ala. Sehingga mungkin ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, kapan dibaca dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, awradun nahari sab'ah. Ya, awradu an-nahar sab'ah. Jadi wirid-wirid pada siang hari itu ada tujuh. Ada tujuh letak. Ya. Wa awradil layli sitah. Dan wirid-wirid siang hari itu ada enam. Jadi lebih banyak apa? Lebih banyak malam ya. Lebih banyak malam. Ya. Lebih banyak apa? Siang. Dan malam ya. Karena siang berapa? Tujuh. Sedang malam? Enam. Lebih banyak apa? Lebih banyak siangnya. Falnadhkur fadilatu kulla waradu wadhifatuhu wa ma yata'allaqu bih. Dan kita kata Syekh akan menyebutkan keutamaan dari setiap wirid-wirid itu dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Akan menyebutkan keutamaan atau fungsi dari setiap wirid itu dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Yang pertama disebutkan al-wiridul awal min awradin nahar, wirid yang pertama dari wirid-wirid siang hari. Ini penjelasan pertama tentang wirid pada siang hari. Disebutkan ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'is syams, maksudnya yang dimaksud dengan wirid pertama yaitu pada wirid-wirid siang, termasuk wirid-wirid siang hari itu dimulai dari fajar shadiq ya. Jadi disebutkan min baina tulu'il fajri tsani, fajar yang kedua. Fajar yang kedua disebut apa? Fajar shadiq, berarti waktu subuh, maksudnya waktu subuh. Ya. Fajar yang pertama disebut fajar kadib. Ya, belum waktu subuh. Ya. Ini waktu fajar subuh. Sampai terbitnya matahari. Sekarang terbit matahari kita jam berapa? Jam 6 kurang. Kurang 9. Jam 6 kurang 9 terbit. Berarti tadi subuh jam berapa? Jam 4 lewat 35. Jadi jam 4.35 sampai jam 5 berapa? Kurang 9, jam 6 nya ya, sampai jam 6 kurang 9 lah. Nah, 1 jam lebih ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dari fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang pertama. Wahuwa waktu syarif, inilah waktu yang mulia. Waqad aqsama Allah ta'ala bihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan waktu itu. Faqala, di mana Allah berkata, wassubhi idha tanafas, dan waktu subuh apabila dia irtifa, telah meninggi, meningsing. Jadi waktu subuh apabila telah muncul, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ya. Fayambagi lil muridi idin tabaha min naumi ayat qurallaha subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah bagi orang yang menginginkan kebaikan agar dia memperhatikan setelah tidurnya, hendaklah dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa setelah, nah ini kalau tidurnya betul-betul setelah adzan subuh. Iya kan? Tapi kalau kita yang biasa sebelum adzan subuh ya kita dibacanya ini setelah tidur kan ya, kan ini doa tidur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ruya dalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam min afradil Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullah taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama waktu subuh sampai terbit. Ya. Ini waktu yang mulia. Dan hendaklah kita membaca itu setelah bangun dari tidur kita. Wa fi afradil Muslim dan dalam riwayat Muslim min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari hadis Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida amsa qal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sore hari maka dia mengucapkan doa ini, doa apa? Doa petang. Amsayna wa amsamul kulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini semua hafal ya? Hafal insyaallah. Berikutnya masih panjang nih. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhal lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibri. Rabbi a'udzu bika min adabin nar. Min adabi finnar. Di sini kalimatnya min adabi finnar. Di situ min adabi nar atau finnar juga? Finnar juga ya. Rabbi a'udzubika min adabi finnari wa adabil qabri. Nah, ini doa pada petang hari. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk petang hari, sore hari dia berdoa ini. Amsayna wa amsamul kulilna. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul syai'un qadir dan seterusnya. Wa idza asbaha qala dzalika aidan. Dan apabila dia pagi hari ini, kita pagi hari ini sekarang ya, dia pun mengucapkan yang sama. Cuma diganti yang amsayna jadi asbahna. Asbahna wa asbahamul qulillah la ilaha walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya di belakangnya adalah sama. Jadi yang amsayna diganti asbahna wa asbahamul kulillah walhamdulillah. Semuanya sama. Nah, ini tentunya mesti dihafal. Ya, bila tidak ya dibaca. Tapi dihafal ya. Lebih utama. Kemudian berikutnya wa yaqulu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Salah sama rat 3 kali. Ini kalau lihat syai itu, ini dibaca ketika waktu apa? Waktu subuh, ya, dari terbit matahari, dari munculnya fajar kedua sadiq sampai meningginya matahari. Ini doa-doanya, dari doa bangun tidur, kemudian doa pagi hari, asbahna wa asbahamul kulillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa syai'un qadir seterusnya. Ya. Kemudian dibaca lagi apa? Bismillahi alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Ya. Tentunya ini kalau kita ya habis subuh enggak ada kajian misalnya gitu kan ya. Ya kalau ada kajian ya dengerin kajian nanti setelah itu di ya apa? Dibaca dilanjutkan. Tapi saya menerangkan begitu karena kita masih menjelaskan tentang wirid yang pertama yaitu wirid di siang hari. Karena waktu subuh itu sudah enggak malam. Waktu subuh itu sudah waktu siang. Jadi malam itu adalah dari awal malam maghrib sampai kapan? Sampai waktu subuh itu malam. Jadi kalau subuh sudah fajar, kan sebutkan salatul fajri. Salat apa? Fajar. Dan fajar bukan malam, ya. Kemudian ditambah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya. Ini sekali saja. Jadi disebutkan bilangannya, ya. Kemudian faida shalal fajr. Apabila salat fajar, nah, berarti itu belum salat fajar. Jadi setelah masuk waktu subuh, ada sholat mungkin ya, atau berdoa masih sisa waktu. Kalau kita sudah enggak sempat ini ya, kalau di negeri kita begitu sholat waktu adzan, sholat sudah qomat ya, atau doa sebentar sudah qomat. Tapi kalau di belahan timur tengah sana, ini antara adzan subuh waktu subuhnya lumayan panjang, sehingga wajar kalau Syekh rahimahullah taala menyebutkan demikian. Jadi dari waktu subuh misalnya salat, mungkin kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini ya. Dari kalimat asbahana wasmu kulillah, kemudian ditambah bismillahilladzi la yajru ma'asmi syai'un, ditambah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan ya, sampai situ. Kemudian disini disebutkan faida salal fajr qala, apabila salat fajar ya, dia berkata wa huwa thani rijlahu qabla ayatakallam, dan kakinya masih dilipat sebelum dia berucap. Artinya setelah salat fajar, tegakkan salat fajar, setelah salat fajar selesai, kaki kita masih dilipat, artinya masih bersila atau masih tawarruk atau masih iftirash, belum bangkit kita untuk pergi gitu kan. Setelah salat subuh ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir asyara marat, 10 kali. Jadi antara zikir-zikir yang dianjurkan ketika pagi hari itu, selain kita membaca 3 kul masing-masing berapa? 3 ya, kita juga disunahkan membaca 10 kali kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, mari hitung 10 kali ya. Dan ini akibat salah setelah salat subuh. Wa yadhkuru sayyidul istighfar, kemudian menyebutkan sayyidul istighfar, apa penghulunya istighfar bahasa kitanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alaiya wa abu'u bidanbi faghfir li fa'inau la yakfiru dunuba illa anta. Ini bagus ya. Apa diantara keutamanya? Fa'ida mutta fi laylatika, apabila engkau mati pada malam hari setelah baca doa ini, apa? Mutta alam ada? Ala syahid ya. Mati di atas apa? Syahid? Sahih? Atau fitrah? Atau lihat kesucian? Syahid kalau tidak salah. Ya, syahid. Begitu pula apabila baca siang ini, engkau mati pada siangnya adalah dalam keadaan apa? Syahid. Ya. Kalau tidak salah, itu keutamaan dari apa? Membaca doa ini. Enggak, kita baca ikhwan. Kalau enggak apa, baca saja. Baca. Jadi tidak disebutkan berapa kalinya ya. Tapi mungkin di doa-doa yang biasa doa pagi, berapa kali ini baca? 1 kali doang kan? Maka saya pun tidak menyebutkan bilangannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini harus dihafal ya, ini bagus doanya. Maka disebut sayyidul istighfar, penghulunya is istighfar, saking utamanya ya. Wa yaqulu, kemudian ucapkan asbahna ala fitril Islam. Ini pun sama doa pagi sebenarnya ya. Nah, setelah itu baru kita ucapkan asbahna ala fitril Islam wa kalimatul ikhlas wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millata abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini lebih ringkas ya. Ini juga dibaca sekali ya. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa dinu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millatu abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. wa yad'u, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini. Mungkin ini sudah berapa juga doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syar. Bagus doanya. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah aku pada agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang itu adalah puncak urusanku. Ya. Wa aslih li din dunyaya, dan perbaikilah duniaku. Alladhi fiha ma'ashi, yang di dalamnya lah kehidupanku. Yang sekarang aku hidup di dunia ini, maka perbaikilah duniaku. Ya khawatir iman. Kalau dunia kita sempit terasa, ah ini dia. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah duniaku. Alladzi fiha ma'ashi, yang aku di dalamnya itu kehidupanku. Ma'ashi bukan pakai sad. Jangan ma'asi. Kalau ma'asi pakai sad dari apa? Maksiat. Tapi ini ma'ashi pakai sin besar. Shin. Ma'ashi. Jadi apa? Kehidupan. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku. Allati fiha ma'adi, karena di dalamnya, dalam hadis lain apa? Ilaiha, ya. Dalam hadis ini berkata, allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya lah nanti akan menjadi kehidupan kekalku. Ya, tujuanku. Waj'al hayata ziratan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Jadikanlah kehidupanku ini agar bisa menambah pundi-pundi amal saleh. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian penutup ya dari segala keburukan bagiku. Jadi jangan sampai kita meninggal dosa kita masih mengucur kita, jangan. Jadi jadikan kematian ini peristirahatan diriku ya dari setiap kejelekan, agar aku tidak melakukan kejelekan dan tidak ada kejelekan jariah yang akan mengalir kepada aku. Nah, ini tentunya kita butuh kepada doa-doa semacam ini. Maka saya memasukkan ini, dan setelah tadi berdoa pada siang pagi hari, dan maka dia berdoa dengan doa ini. Kemudian saya mengatakan wa yad'u bidu'a Abi Darda, dan juga berdoalah dengan doa Abi Darda. Ada doanya Abu Darda ini ya. Yaitu doanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min syari nafsi wa min syari kulli dabatin anta akhada binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Ini doanya Abu Darda. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada sembah yang bersembah kecuali engkau. Kepada engkau lah aku bertawakal. Engkau adalah Rabbnya Ars yang maha agung. Ya, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak engkau kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali engkau. Ya Allah, Zat yang maha tinggi, yang maha agung. Engkau mengetahui, engkau maha tahu, dan engkau adalah mengetahui segala sesuatu, ya. Segala sesuatu telah engkau takdirkan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ilmunya telah melingkupi segala sesuatu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku. Nah, di sini penting ya. Ini kata Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan kejelekan jiwaku. Jadi bukan berlindung jadi keburukan orang-orang buruk, dari orang zalim saja, tapi kita meminta keburukan dari jiwa kita. Ya, inna nafsa la amaratun bisu, karena nafsu kita, jiwa kita ini memerintahkan untuk apa? Berbuat keburukan. Maka berlindung juga dari keburukan jiwa kita. Ya, jadi jangan berlindungnya hanya dari keburukan orang-orang yang buruk kepada kita, tapi dari jiwa kita juga. Kemudian wa min syarri kulli dabatin, dan berlindung dari setiap hewan yang engkau memegang ubun-ubun mereka. Ya, sesungguhnya Rabbku adalah di jalan yang lurus. Ya, nah ini doanya Abu Darda rahimahullahu ta'ala yang disebut Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya mengatakan, fahadil ad'iyah la yastaghnil muridi al-muridu an hibtiha. Maka doa-doa yang semacam ini dari awal sampai tadi, ya tidak patut bagi seorang yang mencari kebaikan kecuali apa? Menghafalnya. Jadi tidak sepantasnya kita lalai dari doa-doa tadi. Ya. Ini kata Syekh rahimahullah ta'ala. Wa yanbaghi lahu qabla huruji ila salatil fajr ay yusalli sunnata fi manzilihi. Dan hendaklah dia sebelum dia keluar dari rumahnya untuk ke masjid untuk salat subuh, hendaklah dia salat rakaat di rumahnya. Jadi setelah kita berwudu, bangun berwudu, mendengarkan adzan, salatlah 2 rakaat. Di rumah. Ya kalau rumahnya jauh salatnya di sini kan gitu ya. Tapi salat 2 rakaat ini tidak mesti salat qabliyah subuh. Antum bangun dari tidur, masih ada waktu, salatlah 2 rakaat, kemudian salatlah witir. Karena salat 2 rakaat setelah bersuci ini juga amalan yang menjaga seorang masuk surga, ya. Jadi yang jelas saya mengatakan setelah dia bangun tidur, sebelum dia keluar dari rumahnya untuk salat subuh, hendaklah dia salat sunnah di rumahnya, yaitu 2 rakaat. Ya mau 2 rakaat atau mau tahajud boleh juga. Sumaya haruj mutawajjihan ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. Jadi setelah dari rumah keluar ke masjid, tidak ingin ke tempat lain tapi ke masjid. La yuriduhu ila salat. Dan tidaklah dia keluar dari rumahnya ke masjid kecuali untuk salat. Apa di antara keuntungannya? Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu di rumah, membaguskan wudunya yang sempurna seperti wudunya Nabi. Suma kharaja min baitihi ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumahnya ke masjid. La yuridu ila salat, yang dia tidak inginkan kecuali salat. Illa khuti'anhu daraja wa khuti'anhu khati'ah. Tidaklah langkahnya, langkah yang satu akan diangkatkan derajatnya, langkah satu akan digugurkan dosanya. Ya. Kemudian wa yaqul, dan hendaklah dia mengucapkan, ini doa mau masuk apa dia? Doa berjalan menuju masjid. Hendaklah dia mengucapkan, tapi hadisnya sahih enggak nih? Dhaif hadisnya. Ya. Di sini wa dha'afahu Albani fi dha'ifil jami'. Ya. Jadi saya menyebutkan hadis tapi dhaif sayangnya. Sebenarnya bagus ini doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang mohon kepadamu. Bihaq imam syaya hada, dengan hak perjalananku ini menuju masjid. Fa inni lam ahruja asharon, sungguhnya aku tidak keluar untuk apa namanya keburukan, ya, keangkuhan, wala bataran, tidak juga karena kesombongan, walian wala sum'ah, tidak karena ria, tidak karena sum'ah, ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Harastu ittaqa'u suhtika wabtiqa'a mardu'ati, aku keluar ini karena takut dengan kemurkaanmu dan mengharap ridhamu. As'aluka an tangqadani finar minan nar, dan aku mohon kepadamu agar dilindungi atau diangkat dari neraka. Wa an taghfir li dunubi, dan agar engkau mengampuni dosaku. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Tapi doa ini toh? Tapi ada doa yang sahih. Apa doanya ini? Allahumma apa itu? Yang nuran. Allahu ja'alni fi qalbi nuran. Wa fi yamin dulu. Wa fi lisani. Wa fi lisani nuran. Wa fi sami nuran. Wa fi basari nuran. Wa yamin nuran. Wa shimali nuran. Seterusnya. Itu sahih doanya. Ya. Jadi ini diganti pakai yang sahih. Ya. Karena tidak sahih hadisnya. Ya. Ta'ib, ya kita tidak perlu apa namanya membacanya. Yang sahih ada. Fa idza dakhala al-masjid falyakul ma ruya Muslim bi sahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqul Allahumma ta'ali abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Jawabila dia masuk masjid, maka ucapkanlah sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim yang dari hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengucapkan salam maksudnya bersolawat ya, dalam riwayat lain bukan salam tapi fal yusalli, hendaklah dia bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Kemudian ucapan apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ini sudah hafal kan? Sejak kecil kan diajarkan kalau masuk masjid doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik setelah kita bersolawat kepadanya. Masuk dengan kaki kanan dan tidak, dan berdoa di masuk masjid itu tidak perlu berhenti. Tidak perlu berhenti dulu khusus doa angkat tangan, tidak, ini zikir. Jadi apa namanya? Sambil berjalan kita berdoa, buka pintu masuk kaki kanan. Ya. Begitu pula keluarnya sebelum kita kaki kiri, kemudian apa? Berdoa. Atau ini tidak masalah, ya. Berdoa dari dalam juga tidak mengapa. Ya. Kemudian summa yatlubu shaful awal muntadaran li jama'atin da'iyan binahwi ma taqaddama min adkaril wal ad'iyah. Hendaklah dia setelah dia masuk masjid, hendaklah dia mencari shaf yang pertama, dia menunggu jamaah ya sambil berzikir berdoa sebagaimana tadi doa-doa ini disebutkan. Jadi kalau sudah masuk masjid, jadi orang yang pertama jangan di belakang duduknya. Di mana? Di depan. Sambil menunggu jamaah. Karena shaf yang pertama adalah shaf yang terbaik. Ya. Kemudian faida shalal fajr istahaba ayyam kuthu fi makani ila tuli syams. Apabila dia salat fajar, dicintai baginya atau disunnahkan baginya mendiami masjid tersebut, mendiami tempat dia sampai terbit matahari. Jadi kalau orang sudah di masjid jangan langsung pulang, tapi berzikir, qiraatul Quran atau mendengarkan kajian sampai matahari terbit, ya. Faqad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, "Man shalal fajr fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams, tsumma shala ra'ataini, kana lahu ka ajri hujjatin wa umratin." Tamatin. Barang siapa yang salat fajar dalam jamaah, salat fajar ini salat fajar berjamaah, bukan salat sendirian ya. Ini sebutnya gitu, man shalal fajr jama'atan. Barang siapa yang salat fajar jamaah, fil jama'ati, dalam jamaah. Ya, jamaah itu sebenarnya bisa juga di rumah dua orang ya. Tapi mungkin jamaah di sini maksudnya adalah fil masjid. Suma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala, hatta talwa syams, sampai dia terbit matahari. Kemudian dia sholat dua rakaat, maka baginya adalah pahala haji dan umrah sempurna. S3 sempurnanya. Ya. Pahala haji dan umrah. Jadi Masya Allah, kita enggak bisa haji-haji karena memang kondisi belum dipanggil Allah juga, mungkin kondisi kita enggak ada, walau niat berkepanjangan misalnya. Hanya ada pahala yang mudah, pahala haji dan pahala umroh lagi. Jadi seakan-akan orang haji tamattu. Pahala haji dapat, pahala umroh dapat. Wah, luar biasa. Kurang 9, belum ya? Kan 9 menit katanya tadi. Oh, itu kan apanya? Terbitnya, tambah 15 menit. Ya, kita lanjutkan. Sampai paragraf terakhir ini. Waliyakum wadaiipu waktahu arba'an, maka hendaklah dia membagi waktu-waktunya dalam hari-harinya ada 4 waktu. Yang pertama berdoa kata Syekh, yang kedua zikir berzikir, yang ketiga qiraah membaca Al-Qur'an, yang keempat wal fikr, berzikir merenung. Jadi dalam hari-hari kita yang 24 jam itu hendaklah kita ada 4 perkara dalam hari-hari itu, dalam waktu-waktu itu. Dan kadang-kadang kita ada waktu-waktu kita berdoa, terutama pada waktu-waktu yang istijabah doa. Hendaklah kita ada zikir-zikir baik siang dan malamnya. Hendaklah ada membaca Al-Qur'an, membaca qira'ah Al-Qur'an. Juga tidak menafikan qira'ah membaca kitab-kitab yang lain yang bermanfaat. Wal fikr, dan berpikir, merenung dari apa yang dia baca, merenung dari apa yang dia saksikan agar bisa mendapatkan faedah sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'ti bima amkanahu, maka hendaklah dia mendatangi 4 perkara itu semampu dia, semaksimal mungkin. Wal yatafakkur fi qat'il qawati'i, dan hendaklah dia merenung, berpikir ya, dari setiap godaan yang bisa menggoda. Wa syaghila syawagil anil khair, dan hendaklah dia menjauhkan perkara-perkara yang bisa menyibukkannya dari kebaikan. Liyu'addi wadha'ifi yaumihi, agar dia bisa melaksanakan tugas-tugas hariannya yang 4 tadi. Doa, zikir, qira'ah, dan merenung. Wal yatafakkur fi ni'amillahi ta'ala liyatawaffara syukri. Ya, dan hendaklah dia berfikir pada nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendorong rasa syukur dia kepadanya. Ya, berfikir, merenung, kenapa kita diciptakan, kenapa dia beri seterusnya, itu agar kita mendorong bersyukur. Sekali lagi, inti syukur itu apa? Taat dengan amal saleh. Jadi katakan syukur kalau kita tidak banyak ibadahnya atau meningkatkan ibadahnya. Ya, walaupun jelas alhamdulillah itu ibadah. Ya, tapi juga ada anggota disul dengan ibadah badan, ibadah lisan, badan dan hatinya, ya. Terutama ibadah hati, ya. Jadi yang paling utama itu ibadah hati. Apabila hatinya beribadah dengan baik, maka anggota tubuhnya akan beribadah dengan baik. Karena amalan itu tercermin dari apa yang dalam hati. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Apabila yang di sini, yang di dada, jantung kita ini bagus, maka di jawarah kita juga bagus. Ya. Sebagaimana Rasul mengatakan pada Abu Bakar, "Masabakum Abu Bakrin bisaumin wala salatin walakin ma waqara fi sadrihi." Tidaklah Abu Bakar mendahului kalian karena banyak puasa dan salatnya, tapi Abu Bakar mendahului kalian karena apa yang bersemayam dalam dadanya, dalam hatinya. Tetapi juga tidak kita katakan, yang penting hati saya baik, tapi amalannya enggak baik. Ya, tapi dia meninggalkan kewajiban dengan mengatakan, yang penting hati saya baik walau saya tidak sholat, yang penting hati saya baik walau saya tidak berjilbab, yang penting hati saya baik walau menyelisih keyakinan Ahlussunnah misalnya. Ini enggak baik. Karena hati baik itu ditunjukkan dengan amal yang baik. Maka seperti Muttarib bin Abdullah, beliau mengatakan, salahul qalbi bisalahil amal, wasalahil amal bisalahil niyah. Baiknya hati seorang dengan baiknya amalan, baiknya amalan seorang dengan benarnya niat. Jadi antara hati, amalan, dan niat adalah satu kesatuan yang harus ada. Tiga komponen ini harus ada, baru orang dikatakan hatinya baik. Apa cirinya? Cerminan perbuatannya baik. Perbuatan seorang baik atau tidak tergantung niatnya. Ya, baik, demikianlah ya muhadarah kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yaitu kepada majelis, subhanak walhamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.